Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca syarah Riyadus Shalihin pada hadis yang ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqiya rukban birauha, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pengendara di Rauha. Jadi ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ketika safar, beliau bertemu dengan pengendara lain di daerah Rauha. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil kaum, siapa kelompok ini? Apakah ini kelompok kaum muslimin atau orang-orang kafir? Lalu maka orang-orang tersebut berkata, al-muslimun, orang-orang muslim. Lalu kemudian orang-orang muslim tersebut kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, man anta, siapa engkau? Qala Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah. Aku adalah Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan. Maka ada seorang perempuan dari rombongan tadi, rombongan yang bertemu dengan Rasulullah SAW, ada seorang wanita mengangkat anaknya, diangkat. Faqalat, dan wanita tersebut mengatakan, alihada hajjun, apakah anak ini berhak untuk dihajikan? Apakah anak ini bisa untuk dihajikan? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya, walaki ajrun, ya, anak ini boleh dihajikan dan engkau mendapatkan pahalanya. Jadi karena anaknya masih kecil, ibunya yang melaksanakan kewajiban-kewajiban haji, sunnah-sunnah haji, ibunya mendapatkan pahalanya, anaknya sudah terhitung menunaikan haji. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala, Al-Alama Saleh bin Kala Al-Alama Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allifu, mu'allif berkata rahimahullah ta'ala, fima naqalahu an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pada apa yang dinukil dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yaitu meridai Abdullah dan meridai bapaknya, yaitu Abbas, paman Rasulullah SAW. Anan Nabiyah SAW lakiya rukban birrawha. Bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan sekelompok orang yang berkendara di Rauha. Warauha makanun baina Makkah wal Madinah. Rauha ini satu tempat antara Makkah dan Madinah. Wa kana hadza fi hajjatil wada, dan kejadian ini terjadi pada haji al-wada. Jadi di saat Rasulullah ingin dari Madinah menuju ke Mekah ingin berhaji, ternyata di tengah jalan bertemu dengan sekelompok orang. Sekelompok orang ini ternyata juga ingin berhaji. Faqala lahum, maka ketika Rasulullah SAW bertemu mereka, Rasulullah bertanya, manil kaum, siapa orang-orang ini? Siapa kalian? Jadi ini Rasulullah bertanya, Rasulullah khawatir kalau ini musuh bisa jadi bisa menyerang Rasulullah. Ternyata ketika ditanya, siapa orang-orang ini? Siapa kalian? Lalu mereka menjawab al-muslimun, kami orang Islam, orang-orang Muslim. Dan mereka pun balik tanya, faman anta, dan siapa engkau? Kita tahu sendiri ya, jadi para sahabat memang ada orang-orang yang belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka masuk Islam, belum sempat kenal dengan Rasulullah. Sehingga ketika bertemu dengan Rasulullah, masih tanya, siapa Anda? Jadi karena orang-orang yang tinggal sama dekat sama Rasulullah itu orang-orang yang benar-benar kenal betul wajah Rasulullah demikian. Tapi kalau orang-orang Muslim yang tempatnya jauh, tempatnya tidak berdekatan dengan Rasulullah, ini orang-orang Muslim ini terkadang hanya mendengar nama, belum pernah bertemu dengan Rasulullah, jadi belum kenal ketika bertemu. Sehingga bertanya, man anta, siapa engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'at ilai imra'atun sabiyan. Maka di saat mereka mengetahui bahwasannya mereka berjumpa dengan Rasulullah, ada seorang wanita mengangkat anaknya, namanya Sobi, ini masih kecil. Anaknya masih kecil. Masih digendong, masih di bawah. Jadi beli apa anak ini belum sampai dewasa. Anak ini diangkat. Faqala aliha ada hajjun, maka wanita tersebut mengatakan, apakah anak ini boleh ikut berhaji? Apakah boleh dihajikan? Apakah anak ini pantas untuk berhaji karena masih kecil? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya. Walaki ajrun." Anak ini mendapatkan haji, sedangkan engkau mendapatkan pahalanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi hadha al-hadis min al-fawaid, pada hadis ini ada faidah-faidah. Masa kau al-mu'allif min ajlihi, apa yang mu'alif, penulis membawakan hadis ini tujuannya untuk ini. Apa tujuan faedah hadis ini dibawakan? Faedah hadis ini dibawakan berfaedah apa? Yaitu at-ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. Ini seorang wanita membantu anaknya untuk berhaji. Ini ta'awun, saling tolong-menolong. Anaknya mendapatkan haji, sudah tergolong berhaji, sedangkan ibunya mendapatkan pahalanya. Ini tapi bukan kayak titel di Indonesia ya. Orang Indonesia kalau sudah naik haji, kemudian dikasih titel haji. Kalau laki-laki, H. Namanya Hisham, H. Titik Hisham. Kalau perempuan, kalau sudah berhaji, H. Sama C. Hajah. Hajah, titik. Namanya misalkan Zainab. Hajah, Zainab. Nah ini tidak seperti ini tuntunan Islam. Dalam Islam enggak ada titel-titel demikian. Haji ini termasuk rukun Islam. Nah kalau rukun Islam dikasih titel, semua ada titelnya. Sholat berarti S. Sholat Imron. S titik Imron. Syahadat S berarti S. S. Syahadat sholat. Nanti ada zakat, SSZ. Nah ini lama-kelamaan semua titelnya berderet. Ada puasa sunnah, puasa wajib. Ini memang orang-orang yang gila dengan titel, dengan jabatan. Orang-orang yang ingin dipuji. Padahal namanya ibadah diharapkan mencari ridha Allah Ta'ala. Mencari rahmat dari Allah Ta'ala. Ibadah harus ikhlas. Mengharap ridha Allah Ta'ala. Tapi ada orang-orang yang dia ibadah tujuannya ingin disanjung. Ketika pulang dari haji, kalau enggak dipanggil Pak Haji, marah-marah. Misalkan namanya Imron. Imron, marah. Oh, kamu enggak kenal saya. Saya baru kemarin pulang haji. Oh, iya Pak Haji. Baru senang. Senyum-senyum. Nah, ini enggak pantas seorang muslim seperti ini. Seorang muslim beribadah, tujuannya bukan titel, bukan kedudukan. Tapi tujuannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah ini sudah memasyarakat ya. Kalau laki-laki sudah haji tambah H. Kalau perempuan tambah H sama C aja. Ini sebenarnya tidak pantas. Misalkan ada pula sebenarnya dia sudah berhaji, dia ada gelar H. Tapi ada orang-orang enggak kenal. Biar orang-orang yang lain ini tahu kalau dia sudah berhaji, dia pasang status. Atau melihatkan foto-foto, nih aku pernah di Mekah. Menggambarkan kalau dia sudah berhaji. Nah ini juga riya. Minta dipuji. Minta disanjung. Naudzubillah min dzalik. Banyak dari kaum muslimin tidak paham hakikat ibadah. Ibadah harusnya ikhlas mengharap wajah Allah. Ibadah harusnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tapi karena kurangnya ilmu, terbatasnya ilmu yang ada pada dia, akhirnya dia pun melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ini tidak ada contohnya ya. Ini paling hanya di Indonesia saja. Haji Muhammad, Hajah Aisyah. Nah, zaman Rasulullah enggak ada. Kita lihat Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Ali. Ini apa ada gelar seperti ini? Haji Ali. Haji Abu Bakar enggak ada. Nah, ini memang keanehan orang di Indonesia. Orang-orang Islam zaman dahulu tidak gila kedudukan, tidak gila pangkat. Nah, ini karena sekarang ini orang-orang muslimin jauh dari ilmu, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka pun beramal soleh, tujuannya dunia. Kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh mu'alif ini, yaitu tujuannya. Tujuan hadis ini dibawakan oleh mu'alif, bahwa annaman a'ana syahsan ala ta'atin falau ajrun. Barang siapa membantu seseorang berbuat ketaatan, maka dia pun mendapatkan pahala. Walaupun ringan ya. Membantu seseorang dalam perkara yang ringan. Dalam hadis disebutkan apa? Kalau kita ada orang berjalan, kita gonceng. Atau ketika dia berat mengangkat barangnya ke atas tunggangannya, kita bantu angkatkan. Ini termasuk sedekah, termasuk berpahala. Tahmilu alaiya mata'ahu sedekah. Engkau mengangkatnya di atas kendaraannya, maka ini tergolong sedekah. Ini berpahala. Ini membantu meringankan beban orang lain. Ini terhitung pahala. Bahkan disebutkan apa? Hanya kita memberi setengah kurma. Ini juga berpahala. Ittaqunnar walau bisikit tamrah. Takutlah kalian walaupun dengan setengah kurma. Buahnya ya. Setengah buah kurma. Bukan bijinya. Setengah biji kurma. Bijinya. Ini tak makan buahnya, ini bijinya tak kasihkan antum. Loh kok ngasih biji? Loh ini biji lumayan ini. Antum tanam. Nanti berbulan-bulan tunggu aja sampai berbuah. Nanti buahnya banyak. Antum kurmanya lebih banyak daripada saya. Kalau saya makan satu kurma, antum bisa banyak kurma. Nah ini enggak seperti itu ya. Ngasih ya kurmanya, bukan bijinya. Kemudian, li'ana hadil mar'ah sawfatakumu biri ayati waladiyya ida ahrama wafit tawaf wafis sa'i wafil wukuf wawairi dalik. Sekarena wanita ini kenapa bisa mendapatkan pahala? Karena dia saufatakumu biri ayati waladiyya. Dia melaksanakan, dia memperhatikan apa yang menjadi kewajiban anaknya. Ida ahrama, di saat anaknya ihram. Jadi di saat anaknya ihram, ibunya pun yang melaksanakan ihramnya. Wafit tawaf, dan ketika tawaf, ibunya pun yang tawaf. Jadi anaknya digendong, diajak tawaf, atau ibunya yang tawaf. Wafi sa'i, di saat anaknya ini waktunya sa'i, maka ibunya yang sa'i. Wafil wukuf, di saat anaknya harus wukuf di Arafah, maka ibunya yang wukuf. Waghairi dzalik, dan semisal itu. Qala, maka Rasulullah mengatakan, lau hajjun walaka ajr, walaki ajrun. Dia mendapatkan haji, anak ini terhitung sudah berhaji, sedangkan engkau mendapatkan pahalanya. wa hadha kalladhi sabaqa fi man jahaza ghaziyan aw khalafahu fi ahli. Ini seperti orang yang telah lalu, yaitu sudah lewat kita jelaskan, yaitu orang yang dia itu mempersiapkan ghazian, itu memberi bekal orang yang ingin berperang. Orang yang ingin berperang dikasih kuda, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih senjata untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. Ini orang yang memberi bekal ini juga dia menolong saudaranya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Au khalafau fi ahli, atau dia menggantikan posisinya, yaitu dia menjamin kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Kalau ada seseorang ingin berperang, dia sudah punya kendaraan, sudah punya bekal, makanan, minuman, sudah punya senjata, tinggal berangkat. Tapi dia khawatir, nah ini kalau ditinggal, siapa yang mengurusi keluarganya? Nanti keluarganya butuh masak, nggak ada yang bisa dimasak. Butuh makanan, nggak ada yang belikan makanan. Nah ini, kalau ada orang yang menjamin, mencukupi kebutuhan keluarganya, maka orang ini, orang yang mencukupi ini, dia juga mendapatkan pahala. Karena dia ta'awun, membantu saudaranya untuk berbuat ketaatan. Fa'inau yakunu lahu ajrul ghazi. Sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala orang yang perang. Ini sudah lewat. Wa fi hadzal hadis minal fawaid. Dari pada hadis ini ada faedah-faedah. Anal insana yan bagi lahu an yas'ala aman yajhaluhu. Ida da'atil hajah ilai ila dalik. Bahasanya seseorang semestinya baginya, semestinya dia bertanya tentang apa yang dia tidak mengetahui dari perkara-perkara yang dia tidak mengetahuinya. Jangan merasa pede, jangan merasa pinter. Wah, aku sudah lama kok, sudah nyantri lama. Masa tanya malu. Nah ini jangan. Aku sudah kelas MDW. Sudah besar. Masa tanya sama yang kecil. Malu aku. Nah ini jangan seperti ini. Kalau tidak tahu. Tidak mengapa tanya. Karena tidak ada orang yang sempurna. Ilmu seseorang. Pasti terbatas. Allah menyatakan. Wa fawqadu. Wafaka kulli ilmin alim. Setiap di atas setiap orang yang mengetahui pasti ada al-alim. Ada orang yang ada yang lebih berilmu. Oh, ini sudah berilmu, ternyata ada yang lebih lagi. Ternyata ada yang lebih berilmu lagi. Terus ke atas. Ini jadi masing-masing kita jangan merasa sungkan atau merasa malu untuk bertanya kalau kita tidak tahu ilmunya. Idza da'atil hajah ila dalik. Apabila memang dibutuhkan, menuntut kebutuhan tersebut, menuntut untuk bertanya. Kalau memang dibutuhkan ya tanya. Jadi dan sebaliknya, kalau tidak dibutuhkan jangan tanya. Jangan kemudian apa kayak ngetes, wah ini katanya pinter, coba tak tes. Nah ini kamu tahu ini hukumnya apa, ternyata nggak tahu. Oh, ternyata nggak tahu padahal katanya pinter. Nah ini ngetes ini nggak boleh ya, apalagi ngetes ustadznya. Wah, ini ustadznya, cobalah tak tes. Saya kan sudah kelasnya belajar nahwu sampai Alfiah. Ini coba usahanya tak tes. Nah ini kurang adab, tidak boleh. Kalau memang butuh, bertanya. Tapi jangan tujuannya ingin ngetes, ingin apa, merasa tinggi di hadapan gurunya. Nah, ini kejadian ya, pernah kejadian zaman dahulu ada seorang ulama. Nah, dia pengennya ngetes gurunya. Ini gurunya apa benar? Gurunya ini sikoh apa enggak? Gurunya ini kuat hafalannya apa enggak dites? Nah, ternyata gurunya paham. Kalau ini pertanyaan ini enggak mungkin. Ini terlalu mudah. Kalau yang ini tidak mungkin. Kalau ini karena anaknya santun. Orang ini beradab. Enggak mungkin ngetes. Berarti kamu yang ngetes. Akhirnya ditendang sama guru. Nah ini jangan dicontoh. Nah ini apa? Sebenarnya tujuannya baik untuk mengetahui kemampuan gurunya. Apakah gurunya ini apa? Pantas untuk diambil ilmunya apa enggak? Nah, tapi jangan ditiru. Antum apa pengin mendapatkan tendangan seperti ulama ini? Ditendang sampai jungkir-jungkir balik. Nah, kita lanjutkan. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ala manil kaum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil kaum, siapa orang-orang ini? Siapa kalian? Nah, ini kan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa yang ditemui ini. Apakah ini muslimin ataukah orang kafir? Maka Rasulullah tanya, manil kaum, siapa kalian? Yahsha an yakunu minal adu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau orang-orang ini dari kalangan musuh. Fayakunu au yag daru. Khawatirnya orang-orang ini karena musuh sehingga mereka berkhianat. Mereka pun apa? Tidak amanah. Mereka curang. Mereka dianggap dikira muslimin, ternyata menyerang Rasulullah dari belakang. Sehingga Rasulullah pun bertanya, manil kaum, siapa kalian? Ama idza lam tad'u al-hajah ila dzalik fala hajah an tas'ala anisyakhs. Adapun apabila tidak ada tuntutan untuk kebutuhan hal tersebut, fala hajah, maka tidak perlu engkau bertanya tentang seseorang. Fatakul, engkau katakan, man anta, siapa engkau? Li'anna hadza qad yakunu dakhilan fi ma la ya'nika. Karena hal ini berarti engkau masuk pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagimu. Jadi kalau ada tidak ada kebutuhan, kita pun tidak butuh bertanya-tanya. Misalkan ada seseorang ingin menemui orang lain. Nah ini orang ini pengennya langsung bertemu. Nah kita ikut-ikutan nimbrung. Antum siapa? Ngapain kesini? Nah, kalau kita nggak ada keperluan, nggak perlu kita ikut tanya-tanya. Kita ikut dalam pembicaraan tersebut. Fataku li'anahada ini. Liana hadapat yakunu dakhilan fima layak nikah. Karena hal ini bisa jadi engkau masuk pada perkara yang tidak memberi manfaat bagimu. Wa min husil islamil mar'i tarku ma layak ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang, yaitu dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini. Jadi kalau dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat, maka ini menunjukkan keislamannya bagus. Bagus adabnya, akhlaknya, bagus agamanya. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak butuh, tidak perlu tanya-tanya. Lakin idza da'atil hajah fas'al. Akan tetapi apabila memang dibutuhkan hal tersebut, menuntut kebutuhan tersebut, maka bertanyalah. Hatta takuna ala bayyinatin minal amri wa ala basirah. Sehingga hal tersebut di atas kejelasan dari perkara tersebut. Perkara tersebut jelas, wa ala basirah, dan di atas ilmu. Jadi misalkan memang kalau ada seseorang bertamu kepada kita, enggak apa-apa kita tanya. Antum siapa? Dari mana? Apa keperluan antum? Nah ini dibutuhkan. Lawang tidak ada kebutuhan sama kita kok kita ikut-ikutan tanya, ya enggak pantas. Jadi kalau orang itu memang ada kaitan dengan kita, kita pantas bertanya-tanya. Atau apa? Kita umur kita masih muda, kemudian ikut-ikutan nimbrung sama yang tua. Ini juga enggak pantas. Anak MDU nimbrung sama anak MDW ini enggak pantas. Enggak boleh. Oh, anak usia kelas 3 ya udah mainnya sama anak kelas 3. Anak kelas 1 ya mainnya sama kelas 1. Anak kelas 3 kok MDU ingin main sama kakaknya yang sudah MDW kelas 2. Ini enggak pas. Bisa jadi apa? Yang kecil ini sudah apa? Terburu-buru jadi dewasa. Sebenarnya usianya usia bermain, akhirnya dia dewasa dini. Ini enggak pas. Atau yang dewasa karena bergaul dengan yang kecil, akhirnya yang dewasa ini kekanak-kanakan. Ini juga enggak pas. Jadi harus seusia. Atau yang enggak jauh usianya. Beda kalau bergaul dalam rangka apa? Ingin bertanya, ingin mencari ilmu. Nah, ini boleh. Tapi kalau sekedar ingin bermain, ingin bergaul, nah ini enggak pas. Apa yang dibicarakan orang besar, yang anak kecil ini nimbrung, kacau. Sebenarnya belum waktunya dapat, malah ya sudah dapat kata-kata tersebut. Jadi bentuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak perlu. Kalau kita perlu sama kakak kita ya, mungkin minta bantuan atau minta diajari tafadhol. Tapi kalau untuk terus bercanda terus-menerus, sering-sering bercanda sama yang dewasa, ini enggak pas. Antum sesuaikan sama umur antum. Yang besar pun demikian. Yang besar main-main sama kecil, akhirnya tidak dewasa. Waktunya harusnya serius, malah guyonan. Waktunya belajar, malah gambar. Nah, ini enggak dewasa. Kekanak-kanakan. Waktunya setoran, malah tidur. Nah, ini kekanak-kanakan juga. Jadi, antum perhatikan umur antum. Kalau antum sudah dewasa, antum tunjukkan kedewasaan antum. Apa yang jadi kewajiban antum dilakukan, apa yang sudah menjadi pekat antum ya, dilaksanakan dengan baik. Jangan merasa, oh aku sudah dewasa, enggak pantas aku pekat. Dah, ini tak kasihkan yang kecil-kecil saja. Nah, ya ini kalau sudah itu sudah tugas antum ya laksanakan. Jangan kemudian mendolimi yang kecil. Yang kecil dikasih yang berat-berat. Sampai jalannya keloyoran bawa sayur besar. Dia hanya bawa kerupuk. Nah, ini enggak pas. Kemudian kita lanjutkan. Berkata al-ulama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa fi hadzal hadis dan pada hadis ini dalilun ala anna wasfal insan nafsau bisifati al-hamidah idza lam yaksud al-fakhra wa inna ma yaksudu ta'rifa la ba'sa bi. Pada hadis ini ada dalil bahwasanya seseorang mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji apabila tujuan dia tidak bertujuan untuk bangga. Dia tujuannya apa? Untuk memperkenalkan diri, maka tidak mengapa. Seperti tadi ketika ditanya sama Rasulullah, manil kaum al-muslimun, kami orang-orang Islam. Kemudian pula para orang-orang muslim tadi tanya, siapa Anda? Aku Rasulullah. Nah ini untuk memperkenalkan diri tidak mengapa. Nih, li'anna ha'ulai sahabah lama su'ilu. Karena para sahabat ini di saat ditanya, man antum, siapa kalian? Qalu muslimun. Mereka mengatakan, kami orang-orang muslim. Wal Islam la syak annahu wasfun madhhun. Tidak diragukan lagi Islam itu sifat yang terpuji. Lakin idza akhbara al insanu bihi an nafsi. Akan tetapi apabila seseorang mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia seorang muslim, faqala ana muslim. Dia mengatakan aku muslim. Ana mukmin, aku mukmin, aku orang yang beriman. Limujaradil khabar, lamin ajlil iftikhar, fa inna dzalik la ba'sa bi. Ini semata-mata memberitahu, tidak mengapa, bukan dalam rangka untuk bangga-bangga. Hal tersebut tidak mengapa. Nah, ini untuk memberitahu ya. Misalkan kita ditanya juga tidak mengapa. Antum hafalannya sampai mana? Alhamdulillah. Hafalanku sudah Ali Imran. Nah ini untuk sekedar memberitahu tidak mengapa. Tapi untuk bangga-bangga jangan. Sampai mana hafalanmu? Wah, cakene. Sudah Ali Imran. Nah, kamu berapa? Nah, sudah bangga meremehkan orang lain, ya, enggak boleh. Aku di sini baru 2 bulan sudah hafal aku sekian. Nah, kamu di sini udah berapa tahun kan? Berapa hafalanmu? Nah, ini enggak boleh. Ini bangga-bangga. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada setiap orang yang mukhtal dan fakhur, orang yang sombong dan orang yang bangga diri. Ini kita kan sebagai seorang muslim inginnya mendapatkan cinta Allah. Kalau kita ingin dicintai Allah, jangan bangga-bangga diri dan jangan menyombongkan diri. Wa kadzalika law qala ala sabili at-tahaddus bi nikmah, demikian pula kalau dia seandainya mengatakan dalam rangka untuk at-tahaddus bi nikmah, yaitu menyebut-nyebut kenikmatan. Ini tidak mengapa. Falaqala seandainya dia mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alani minal muslimin. Semoga segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku dari kalangan orang-orang muslim. Ini tidak mengapa. Hanya sekedar menyebut-nyebut nikmat Allah Ta'ala. wa ma asbaha dzalik fa innahu la ba'sa. Dan semisal itu, ini hal ini tidak mengapa. Fal yakunu mahmudan idza lam yahsul fi mahdur. Bahkan hal tersebut terpuji apabila hal tersebut tidak sampai pada taraf yang dilarang. Pada taraf yang terjatuh dalam kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini saja yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.